membawaku terbang ke awan. Hayatku milikimu, bersamamu di setiap nafas. Cinta bawa pesona. Cantik, cantik, cantik, cantik, cantik. Kamu cantik, hanya kamu, kamu, kamu yang buatku tertarik. Manja, kamu manja, hanya kamu, kamu yang buat aku terpesona. Cantikmu bagai bunga surgawi, mereka hingga di taman hati. Cinta putih suci dari lubuk hati, ingin aku meraih cintamu, makhluk cantikku. Cantik, kamu cantik, hanya kamu, kamu, kamu yang buatku tertarik. Manja, kamu manja, kau mampu buat aku. Dan pergi ber-